Bismillahirrahmanirrahim. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir. Wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan syadida. Ija unalikane padha ngepung sapa kafir-kafir kabeh. Ya wonten kafir Quraisy, wonten tiyang Yahudi, wonten tiyang Nasrani. Ngepung kum ing sira kabeh min faqikum saking sisi dhuwur sira kabeh. Orang-orang kafir sing koalisi niku ngepung Rasulullah lan para sahabat saka sisi atas wa min asfala lan saking sisi sing luwih isor mingkum saking sira kabeh. Maknane min a'lal wadi saking dhuwur-dhuwure jurang wa asfalihi lan ngisor-ngisore jurang. Minal masyriqi saking sisi wetan wal maghribi lan sisi kulon. Pokoke bayangno perang riyen niku satu-satunya peristiwa paling unik niku perang Ahzab. Ki normale tiyang Yahudi niku gedhe mung Nasrani. Wong Nasrani normale ki gedhe ngene napa. Ya mergo Nasrani niku keyakinane Isa iku anake pangeran. Trinitas. Wong Yahudi meyakini Isa ku anak Zino. Kudune ra musuhan. Cara Nasrani sing nyalip Isa iku tiyang napa? Yahudi. Ya, tapi pangeran ala sing ngersakno iku dengan sejarah seperti itu tahu koalisi musuhi sinten? Kanjeng Nabi. Iki sajane ya rontok aneh. Ya, terus niku satu-satunya peristiwa tiyang Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy niku koalisi melawan Kanjeng Nabi. Hizbun itu pasukan, gitu. Ahzab piro-piro nopo pasukan. Mulai diarani surat nopo Ahzab. Min a'lal wadi, saking dhuwur-dhuwure jurang wa asfali lan ngisor-ngisore jurang. Minal masyriqi saking sisi wetan wal maghribi lan sisi kulon. Nah, kenapa disebut al-wadi ku jurang ini mau ketika Rasulullah tidak mampu secara zahir menghadapi mereka karena pasukannya ada imbang. Jadi itu masyhur teng lare niku koalisi kafir niku 12.000 Kanjeng Nabi namung 3.000. 3.000 mawon sebagian niku tiyang munafik, sebagian tiyang napa? Terus ada usur dari Salman Al-Farisi, riyen kan mboten enten pesawat ya, mboten enten tank, mboten enten tembak ya. Anane niku kuda. Kuda kalian panah. Jadi bayangno ya, anane napa kuda dengan panah. Salman Al-Farisi usul ya Rasulullah bikin khondak, bikin jurang. Asumsinya atau apa spesifiknya itu kuda terbaik gak bisa menculot. Panah terjauh gak bisa melangkahi. Bisa bayangno, kekuatan panah sing cara kena wong ijek nancep iku pirang meter. Misalnya taruh saja kok pinten. Sing kira-kira panah ditarik apa? Ditarik kausin apa kausin iku? Bahasa Jawa ini busurnya ditarik orang terkuat itu kan paling banter kan paling wonten second letter second itu cek terdes cek loro gak jaret dok wah itu nusra loro kan kalau kena terus gak apa nak 500 meter nak kuda terbaik menculatnya berang meter pinter. Ada 20 meter? Ora. Nah, pokoknya damel kondak niku dengan asumsi kuda terbaik gak kuat mencolot, panah tercepat wis ra iso nglangkai. Kalaupun nglangkai wis napa kekuatannya ndak melukai. Nah, makanya perang Ahzab disebut perang napa? Kondak. Kondak niku maknane parit. Terus problem kedua, lalu parit itu panjangnya berapa? Karena kalau misalnya paritnya sudah dalam sudah memenuhi spesifik itu, kemudian musuh itu saking banyaknya melangkahi parit itu, kan sama saja, no? Gitu, misalnya parit itu mau sini giwangan, kemudian musuh saking banyaknya muter terus melewati, no? Itu kan tidak ada, nggak solusi juga. Makanya berdebat. Aduh, dono, angel jadi pemimpin. Ketika berdebat, kata orang-orang munafik yang pura-pura mukmin, ya Muhammad, ya Rasulullah, kita di Madinah saja. Kalah ya di Madinah, menang ya di Madinah. Artinya enggak perlu keluar. Terus kata beberapa sahabat Ansar, ya Rasulullah, tradisi perang di mana-mana itu memapak musuh itu di luar, sehingga kalau kita menang yaitu yang kita inginkan, kalau kalah anak-anak kita sempat melarikan diri. Karena secara teori logikanya masuk akal yang keluar. Nabi ikuti yang apa? Keluar. Sehingga perang Khandaq itu terjadi di luar kota apa? Madinah. Sekunane kuno, pendapat nak radinggo iku mutung. Iku sekunane kuno. Akhirnya orang-orang yang usul di Madinah itu napa? Mutung. Niku mbok tentang tentara, mbok tentang polisi, mbok tentang kiai, ngger pendapat radinggo itu serontok mutung. Nak mutung jarene konsep bersama, sing mutung ora pati tenanan, wong jenenge napa? Mutung. Singkat cerita, terus sebagian itu jadi munafik betul. Makanya itu mereka disebut min a'lal wadi. Orang Islam posisi di Khandaq atau di jurang. Kemudian musuh itu ada di mana-mana, termasuk min a'lal wadi. Disebut min a'lal wadi wa asfali min al-masyrik wal maghrib. Wa idza ghadlan nalikan us melenceng. Melenceng itu suara fokus apa al-absor bira-bira peningal. Malah tegese melenceng apa absor angkul isyain. Saking saben-saben perkara ila aduwiha muk fokus ning musuhe absor ning kuli janibin saking saben-saben sisi. Torong Jawa teleleken. Dadi perang wis ora kober mikir konsep, mikir strategi wis mesti kalah muk teleleken delok musuh. Saking yakin kalah ini. Wa balagot lan tumeka al qulubu pira-pira ati al hanajira ing pira-pira kerongkongan. Nyawa wis kaya kerongkongan. Jamu hanjarot, dadi hanajiru jamae hanjarot. Waya te hanjaro iku muntahal hukumi iku katoke utawa batas akhire gorokan. Kemane nyawa wis kaya tenggorokan. Merga min siddatil khofi saking banget wedi. Akhire wong Islam piyambak senajan to iman niku nggih akhire watadzunun lan nyongko sira kabeh billahi ing Allah adununa ing gro-gro persangkaan sing kaya iya kaya ora. Maksude jare wong mukmin sing iman ae tenan ta ora pengiran durungi kondisi kok ngene iki sing mukmin ah sing munafik ah mesti kalah iki ya dadi urip wis biasa mamang bareng biasa koyo nyai wis suwi ora suke-suke tenan ta ora iso ngakhiri melarat apa leren alih napa profe profesi wis mulai mamang akhire duit masjid investasekno kena amalillah kena multi level sesuai bangkrut macam macam. Tapi gue yorot sejarah, ya. Ben aku, sang pangeran suka. Wah, sampean yakin pangeran gue kondang. Islam dipimpin kiai keliru yang melaku, dipimpin kiai bener yang melaku, dipimpin kiai gonta ganti yo. Tang TV ya sering ngono berita, ustad sodomi, ustad ini ini. Wong yorat terus gedeng Islam, yo nyalah no ustad itu. Yo no Islam dibajak ekstremis yang muni Islam, sekuler yang muni Islam, liberal yang muni. Islam ya baik-baik saja. Orang ada masalah, biasa mawon. Orang ini dunia. Rian Rasulullah itu rak saya ini tiang. Ini aku mau disisipi tiang munafik. Karena tidak ada cerita pendapat itu memuaskan semua Allah pihak. Rasulullah rak kesayangan pengiran. Ini aku pun tidak bisa memuaskan semua orang. Sehingga orang yang kecewa ya jadi munafik. Pemana terima kiai, terima presiden, terima Kapolri, terima pangkat, enggak bisa. Apapun konsepnya itu enggak bisa. Mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif. Sehingga itu harus tegas. Kalau enggak tegas, enggak bisa membasmi akar-akarnya. Sehingga jari persuasif. Nak tegas, mereka dendam, malah kacau negara. Sehingga itu, kalau enggak tegas, mereka ngelama. Ini kan raiso selesai. Akhirnya selesai, aku sing pimpinan, nurut. Akhirnya sing pendapatnya enggak digung. Nurut ya nurut, mereka dipecat. Tapi terbalik lo sidik. Bali lor apa? Sidik-sidik. Masjid ge ngoten nasib e kiai ge. Kulo nak di murid kuwata, di santri kata sing kiai ge kata. Ono kiai niku sowan kulo, Gus, masjid iku ape nganakno zikir Ramadan. Dadi 24 jam full mulai bar subuh sampai sahur. Saking semangat ibadah Ramadan. Terus ibadah ning ndi aku ditakok? Ya ta masjid. Dadi masjid e ben makmur, terbaik masjid makmur. Tak omongi. Lah apa ngarep itu ora ibadah. Apa dadi satpam mergawe iku ga ibadah. Apa nyupir angkot golek nafkah ora ibadah. Piye kok goblok kira karuan aja muni ngono. Astagfirullah, iki ora urusan iku, Gus. Ya urusane mergo ke takmir dadi ben keren, pas ke takmir mijite rame. Berarti sing nama baiknya kan kuwi. Nek pengiran ora butuh iku, pengiran kepingine seorang bapak golek nafkah anake, kepingine sekolahan ya satpam teko. Coba ratu kok alasan itikaf. Kepinginnya pangeran yo bis yang tetap jalan. Jadi wong sing nyetop ono bis aja kok mandek mergo itikaf ayo. Kecewa lu. Wah, aku piye dijapek ra dukung. Padahal ya kula yo nyucup yo hormat, tapi tetap gerem mergo idenya enggak keturutan. Ya kula yo ngerti rai-rai ngono iku yo biasa. Tapi sesuai yo sesuai yo sadar. Bareng ngajak wong ora gelem. Akhirnya sadar. Jebule ngadul jeneng anggo sebang kula yo suwi wong luwe kadel aku dibang. Lah bento ta sing ngadul ku yo. Pengaliran sesat ta. Ya masjid itu anggere ana salat jamaah iku yo wis rame cara pengen. Ora perlu rame banget. Nak rame banget terus bakal pentol leren satpam leren supir angkot. Leren aku jek sepele. Dokter leren. Wong ape loro. Ape wong ape loro ape berobat. Raiso, nak lorong yang berjensi, astagfirullah, Allah minum minum minum minum. Aja ni sembuh leheran, maling leheran, copet leheran, itu apa ya? Iso ngumpul loh. Makanya ngaji, itu ambek wong alim kan. Karena orang alim tu yang tahu duduk perkaranya agama. Seorang itu yang tahu duduk perkaranya agama. Nabi itu kalau ngendikan tu sampai sahabat tu gak bisa menampung. Kadang menyebut kebaikan satu majlis sampai 63, sampai 70. Misalnya Nabi ngendikan. Al-imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman itu ada 63. Nyebut terus. Pertama ngendikan a'la hala ilaha illallah, tertinggi adalah kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu yang apa? Mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngendikan seperti itu. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah ora terima kiai, Rasulullah. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nanti kalau ngaji di masjid memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya bawa pacul, ngeliwati Nabi ngaji diliwati. Bawa pacul, dia santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibir. Celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji tidak ikut, tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Ini sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid. Yang apa kerja ya ben. Yang penting orang jadi germo. Orang pengedar narkoba. Itu orang kerja kan, perusahaan. Jadi sebetulnya orang itu tidak bisa mengatakan kerja mau pengedarkan narkoba itu tidak. Pemerusakan itu. Tapi kayak adol pentol, terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja. Dan kerja itu ibadah. Efek dari pikiran ulama yang seperti ini akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. Mergo ngomong ngono terus wong-wong nang ngono ora perlu ning masjid lah iku kesimpulane sing salah. Pak terus kesimpulane nang ngono ora perlu ning masjid bar. Maksudnya orang ngono sing di aktivitas nggih monggo. Ora sing ada akibat timbang turu ning omah dene aduh ibadah ning masjid aja aduh turu ning masjid. Nah, akhirnya daerah-daerah tertentu sing akeh ulama itu mesti masjidnya sepi tak jamin. Jajal gitu loh ini rembang, mau tambah sepi. Karena ulama aja cara berpikir, jauh kerja ya, beda ngernet ya, beda mulang ya. Kira orang masjid itu pas ramai. Iku main boleh sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar, tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional, tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelap. Kayak tadi, orang yang ingin memakmurkan masjid, kemudian, kan saya seperti itu ya gelap. Kalau pikiran saya, suatu saat dia sadar, intinya sadar, tersuan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan, ya dia semi-semi teman-teman. Saya omongin ini, jong kowe nak pancen seneng masjid tenan, masjid kuwi dadi jadi problem bagi umat. Misalnya gini, aja sampe kena apa ora nyupir angkot demi nak mirno masjid, kena apa ora tugas satpam demi makmurno masjid. Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Kowe seneng masjid darani problem. Kowe seneng masjid dianggap kambing. Ya, kita sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Nanti kan Nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah. Makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ke Ramadan Gus tahun bisa, masa mungkin ora setuju. bukti kalau dia hadir nafsi tak tes. Yo wes aku setuju. Syaratnya ketuane takmir ra kowe. Jadi masjid rohami pas kowe ra ketua takmir. Isen dene karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dene ketua takmir. Hadir nafsi enggak? Hadir nafsi pas dia itu cari. Ya jajal pengajian sing bodi gede. Mergo pengurus takmire kok pengen pas era dene utawa pengajian gede. Pas gak pengurus takmir terus ana pengajian gede. Apa rame-rame bareng. Padahal orangnya sama. Nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu. Mungkin menyakitkan, tapi ulama itu terus ngomong seperti itu. Supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas, bukan hadun, bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong, itikaf ya sunat baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik. Ngomong gitu. Tapi kan mantel loh akhir ulama, karena bagi pengurus masjid baik itu pas Ramadan ya masjidnya rame. Bagi yayasan yatim piatu amal apa ya tidak ada yayasan yatim piatu. Bagi KBIH, bagi travel amal apa ya umroh. Ya ter. Jadi tenang kula raguin. Mana mungkin travel umroh dalil kowe nak duwe dhuwit luwe gak ana cah yatim, gak ana masjid, gak payu travel. Tapi dalile al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa. Jadi dan itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja dunia diokal-akali ini ya baik-baik. Ya Allah ya tenangnya tetap suka. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong. Seakan-akan bahwa ibadah terbaik yang nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan Nabi umroh. Nanti sing jamaah thariqah ya ibadah terbaik itu thariqah. Semua dan itu semuanya baik enggak masalah kita ada. Tidak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Nabi menyebut di satu majlis itu 60. Sampai yang di antara yang disebut itu nganti ana sing jorok. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngeloni bojomu iku sedekah. Sampai sahabat takok, ya Rasulullah, masa urusan gitu ibadah. Ayat ti ahaduna syahwatahu wa wala ilahi ajrun. Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Nabi jawabe kata Nabi fake falawadu fi haramin akana alihi wisrun. Kalau andikan dia meletakkan mental seksnya atau aktivitas seksnya di luar yang halal, apakah itu tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi wa kadzalika, begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa? Paham? Terakhir Nabi ngendikan aku fushar roka'anin nas, fa'inna hasodakotun mingka ala nafsi. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, dol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa, aku fushar roka'anin nas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi, ibadahnya orang zaman akhir itu tidur. Karena anak tidur itu gak ganggu orang. Iya, paling bojo tok sepeten. Tapi kan ya nyopet ya ora, zina ya ora, ndelok wong ayu ya ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut. Dari sekian kebaikan tuh kalau enggak mungkin kata Nabi taqufu syarroka anin nas fa inna hasadatun minka ala nafsi. Sementing kamu enggak melukai atau merugikan orang apa? Sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, enggak ganggu wong. Ana bajingan mati wong apik, sreso bajingan meneh. Kira masih orang kerana bajingan mati, kiai nak kiai tenan ya. Saya dia mayat ni aku, uang gak siap di saya. Bajingan je. Saya padahal nengati nih kiai nak mati lah, abek dong serai so bajingan. Akhir dari bajingan ni us mati. Us sekarang ngakhiri bajingan abek telek. Abek berarti mati nih lek tapi. Abek maksudnya kiai wapik, wapik mati ini rapi wongin. Lama mau gak terima, pikirannya abek u. Wongin lagi kiai dah ke, sebentar maksudnya. Abek gini kiai. Ngomong keberatan, ayo menapik, saya kan video, gak apa. Lah itu ilmu, jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun tuh kita tidak siap. Siwa wasa antak rohusya Allah wa khairul lakum, pendapat meskipun kamu kadang tidak cocok, bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Baik, karena tadi kebaikan itu sekian bentuk, bisa ulang kebaikan itu sekian apa? Jadi kalau suwon misalnya sampai pengurus tamir masjid, nak bikin masjid rame, ya, gak apa-apa. Itu memang bidang kamu. Tapi pastikan hati kamu ingin ramai itu gak kepengen prestasi karena kamu sedang ketua takmir. Bener-bener ingin masjid ini ramai. Bukan ketuanya rakwil lah. Tapi problemnya ini Indonesia, nah ketuanya rakwil kok itu ngomong no, ambisi. Orang ketua kok. Degeraan. Angel-angel, urip kumpul wong. Akhirnya zaman Nabi pun karena yang seperti ini terjadilah orang nawa munafik. Tapi ini sunnatullah mau apa? Di khilah-khilah sunnatullah. Kalau orang terkasihnya Allah saja gak bisa menghilangkan orang munafik, apalagi kita tambah gak bisa. Dan itu bagus, ada orang munafik itu bagus. Ngetes iman apa? Seru apa? Seru. Munafik itu mari dunia apa? Seru. Wong itu ya kersane pangeran pun ngandel kulo. Kabeh ning donya kabeh kersane pangeran. Ana wong kafir, ana wong munafik kabeh kersane pangeran. Kita mbok nglakoni syariat. Mun singkat cerita Nabi itu dikepung tertekan sekali itu sampai 26 hari. Sebagian riwayat mengatakan 1 bulan. Karena dibulatkan. Itu yang pasnya itu sampai 26 hari. Wa balaghatil qulubul hanajir. Lah itu orang-orang Islam pun sampai watadzunnuna billahi dununa. Manane dununa al-mukhtalifata kang selang-seling. Beda-beda, mana ini bin Nasri kadang yakin ditolong Allah walyaksi lan kadang wis putus asa. Jadi kadang ya umat imannya, oh, tetap Allah nulung dinda ini sesuk ora, tetap nulung bareng wis rong minggu, kita ya ora gitu. Kayak orang latihan ngiyai gitu wis kewesuan melarat, tak sesuk kita ya kudu alih profesi gitu. Ya itu ya gak apa-apa, namanya manusia kados ini, sahabat saja yang orang terbaik setelah Rasulullah. Mereka wata dununa billahi dununa. Manane ayil mukhtalifata bin nasri wal yaksi. Kadang yakin ditulung pangeran, kadang wal yaksi putus asa ditulung pangeran. Mergo kewajo keadaan wis kacoba. Gunalika ing dalam kono-kono panggonan utul ya den coba sapa al mukminun pira-pira mukmin. Ukhtu biru tegese den coba sapa al mukminun dites sapa al mukminun. Liyata bayana wa dadi jelas sapa al mukhlis wong sing ikhlas min wiri sanging liyane mukhlis. Wa zulzilu lantin guncang no sopal mu'minun khurriku terusnya diguncang no sopal mu'minun sidalan klan guncangan sadikan kang banget emin syiddatil fazai sangking bangetnya kaget itu ngomong seomongnya serah tertib pikiran serah karu-karuan karena dikepung orang kafir dari berbagai sisi dan mereka semuanya niat membunuh repot loh kang, dikepung niat membunuh nah Indonesia kan paling banter sampai dikepung paling sampai di penjara itu lewat pengadilan jadi dia jeda buatan nih dikepung orang kafir dan niatnya itu membunuh, rasa liwat pengadilan, rano pengacara, rano penjara kan niatnya wis siap dikepung wong sing niatnya jan bunuh setelah membunuh rano urusan ngurian rano HAM, rano negara, gak ada apa-apa sumpek kan, oh sumpek kan makanya tiang mu'min disebut huna likab tulial mu'minuna wa zilzilun apa? Zilzalan syadidah akhirnya apa? Ketika dalam kegalauan seperti itu, kekacauan seperti itu Allah cerita wadhkur ityakulul munafikun Waskuran ini ngasiro Muhammad itu aku lunali kan yang ucap soal munafikun nabi rokrong munafik. Waladina loro akeh di bulu bim kang itu tetap ing dalam hati neladina marotun te loro. Mana loro untuk forti kau tinti keselamah etikot. Ketika dalam keadaan tertekan seperti itu dan sebagian yang bersama Nabi itu tidak semuanya sahabat baik. Ada juga sebagian mereka yang sebenarnya tidak sahabat, mentalnya munafik. Mereka komentar apa? Ma wa adana wahu wa rasuluhu illa nawa kurro mawa ada ora janjeni nang kita sapa Allah wa rasuluh lan utasane Allah bin nasri kelawan nulung ora janjeni iku illa gururan kecuali mung bodoni tok berarti lan tegese batil walah nyatane jare Muhammad kekasih Allah ditulung nyatane dikepung wong kafir kurang-kurang dino ya ora berkutik pas paling dibodoni coba Rasulullah kaya apa sakitnya sudah terkepung sebagian orang yang bersamanya menuduh beliau bodoh. Wah itu berat sekali jadi Rasul. Tapi Nabi ya tenang mau. Ya tidak manggal sama orang munafik, ya enggak panik kan. Masyur itu hadis. Nabi guyon. Nabi dalam keadaan gitu cek guyon. Masyur itu guyonnya Nabi. Jadi ketika bikin kontak dan orang sudah panik seperti itu, ada yang panik karena bawaan watak manusia ketika tertekan. Ini paniknya masih ditoleransi Allah. Seorang lagi ada panik karena bawaan apa? Manusia yang tadi orang mukmin tadi hanya waktu dununa billahi dununa ada panik yang kemudian diberi menjadikan alasan dia ragu kepada kebenaran lagi mungkin ngaji lonton di rumah panik itu kan ada dua ada panik karena watak manusia. Misalnya sampean dikepung orang kafir, semuanya ingin membunuh Anda. Terus Anda panik. Dungo ta ora? Apa menisan dungo husnul khotimah wae dadi sekaruan. Padahal harusnya kalau Anda seorang mukmin sejati, jangan kesusu dungo husnul khotimah. Ini konteks perang, tetap kita ingin menang, mengangkat la ilahi kalimah dillah. Jangan langsung mikir husnul khotimah, berarti Anda pecundang, kepengen nang mati terus nang melok-melok. Jadi kepengen memperjuangkan Islam, kok nak mati senang? Padahal mati itu akhir dari segalanya, termasuk akhir dari perjuangan. Makanya Syekh Nawawi Banten berfatwa, orang minta mati saya itu tidak boleh, kata Imam Nawawi Banten. Alasannya dengan kamu mati berarti berakhir juga potensi Anda berjuang. Yang boleh adalah kamu ingin hidup atau mati diridhani Allah. Nanti soal pilihannya Allah itu kamu hidup, ya biar li'ilah li kalimatillah. Kalau mati sebagai bukti nyawa kita lillah, milik Allah. Tapi jangan fokus, kok ingin mati syahid? Berarti Anda kan tidak siap mengawal Islam dengan jasad kamu, dengan kemampuan. Nah, ini cara Syekh Nawawi, rausah juga itu mau mati nama syahid. Piye-piye mati syahid itu keceluk maktural kafir, orang yang dibunuh. Bukan masalah dibunuhnya kan, tapi masalah terus kowe ra iso mbela Islam. Paham? Jadi misalnya kalau pas ngaji ngateni kok dikepung wong kafir. Bareng kowe panik mesti kalah. Ya Allah, kula nyuwun husnul khotimah. Berarti kamu ndak ingin Islam itu menang. Paham sik maksud? Ya ora usah donga, wis pokoke ya apa lakukan yang terbaik. Jika saya hidup untuk lillahi kalimatillah, ya saya hidup. Jika sebaiknya mati karena sedang tidak dibutuhkan Islam, ya mati saat ini mohon keren, mumpung pas syahid ya bang mesti pas demenan, sudah gitu aja dong. Tapi jangan pangeran ojo mbok ajari kon milih satu fokus, itu tidak baik. Enggak tuh balik ke anak wafat melawarat sedung Gusti udah jadi bapak roro gunanya ada mati wah yang zaman udah pengen ngalung orang satu ngono isa wae pas melarat itu mesti finish, jadi jumlah melarat itu mesti entek ning Roh Mahfud. Sesuk pesu, malah pas sampai mat finish malah gue putus. Enggak boleh. Wis ora usah ndonga biasa wae. Ngerti-ngerti bojo meninggal, anak meninggal terus delok wae ora usah ndonga. Kok pinter ngerti nek aku ora kena deloki kok mulai. Dadi bojomu pinter. Mulane wong ojo emosi, misale ke muarat, ora iso nafal ki bojomu mulai. Alhamdulillah Gusti bojo kula pinter. Wis ngerti kalau ora deloki kok mulai. Wis ngerti kalau ora iso ngekeki mangan kok wis bangga di bojo pinter. Wong nggo nganggo akale ora ngarep emosi. Aja kok malah ngamuk. Wis kok tidak marah tanggal mulai. Lah misale melok kowe terus terus ramangan mati kabeh. Ya ape mulai. Lah mulai berarti bojomu pinter wis ngerti nak melarat. Ditinggal mulai. Lah bojomu lah mulai aja nuruti nafsu, Mas. Kula pengen bantu jenengan gak bebani jenengan. Tak sementara aja mangan wong tuaku dhewe. Tolong Mas urus diri sendiri. Lho umpama Islam ngono ra indah napa? Lho kula nu di kitab karangane ulama-ulama papan atas. Sebagian mereka habib, sebagian mereka ulama biasa, tapi yo ulama. Itu ada cerita, ada seorang Habib Alim ditanya. Habib saya ini punya teman, ketika saya kaya mereka sering ke saya, ketika saya miskin enggak. Teman seperti itu baik apa enggak? Jadi Habib itu lucu. Yang jelas kehendak Allah seperti itu baik. Itu kehendak Allah di seluruh dunia. Umumnya wong nak lagi mulya, jabat, sugih, wong marak, nak is melarat, gak marak. Iku ape? Lah kok ape piye? Beb itu kan gak setia. Kowe sugih didelok kanca iku keren. Lah nek is melarat go delok-delokan ki ora isin. Akhire alhamdulillah beb bener. Dadi wong apa-apa didelok mbek ilmu blog kok aja kok delok nganggo nafsu. Misalnya Rukun suka di Alphard, lo dolan seneng, ayo gue ngopi ini di kafe yang larang Rono-nya, cek suka semedun tapi si Nova, ayo gue ngopi, cek cukup langsung barang Mas Rono melarat, tukang bengkel, buruwe wong, cek pas disentak siap gak didelok kancanya, ayo jawab gak siap, maslahatnya piye, ya kancanya adalah ditedera seneng dolan jadi melarat era konangan kok malah gawe teori anyar, bapak melarat ditinggal. Wong pangeran gawe sunam sih yang terbaik. Kok yo iman sing mulai iman mana tuh lama, jangan tuh mengalami budu-budu, budu orang bisa mikir, ngomong ngono, omong di share, ngono, makin uang yang ngomongnya bareng podo. Saya satunya kok ide podo, suge parah nih nak melarat ditinggal. Jadi kebodohan kita kan harus di share, dimasalkan. Nah lama rara terjebak. Allah di sunnah ini malah Kok kowe nak didolani kanca pasuke kan siap, iso nyuga, iso hormat. Nak kowe mlarat didolani kanca iku isin. Isin gak tau suke di Alphard di Innova. Bari ku suatu saat kancane dolan wis bengkel cek buru wong. Siap kowe didolani kanca. Ayo jawab, nak siap kelainan. Ayo milih dia. Makanya ilmu itu solusi. Mana api nak jadi kacau mengarah bayar rasa dolani. Nake sakit transfer ibu atau. Oh tapi rasa dolani titip-titip no tanggane itu. Apa yang dibikin? Oh, mulai bojo pas kue melarat bojomu mulai kuape. Kuape banget. Bojoku pinter di sini kena diloi dilakoni. Saya kira aku orang kena diloi ya mu. Ya SMS, alhamdulillah deh, gue ngurangi beban gue, ya mas, bisa dipikir. Coba agar sebulan harus surat rapak. Isti nikmati ya, sama rapak ya. Gue dek, kalau pembiaya mas, gue tau gue serah kuat di baju aku, ya sepegatan. Ya serah masalah, sementing kalau sing jalo kan keren. Jadi gue nak takoi pangeran. Aku rasa nang pegatan. Mereka gue sing nyewon. Dengan gue ya ringan no kisam, apa? Terus bujuk betapa, kenapa senang pegatan? Dapat itu alar nafas kau ini ini. Yo, karena akhirnya bodoh bener ya. Tapi nak kau ini ngawiti megat, kere pola, kere nak kau, kere di keputusan penting. Tolak kan keputusan penting. Mungkin tak kok, kere di keputusan. Di mana mana orang kere itu tidak boleh punya keputusan. Wah, ini gue harus nikmati. Pokoknya kabeh kodok-kodok dari Allah mesti gue butuh yakin. Syarat iman gue ridho bi kodok ilah khairihi wa syarihi min Allah. Pas bojo seneng ya kersane Allah, pas ngamuk ya kersane Allah. Anggap aja ngamuk pelecut. Ya timbang gue seminar bayar patang atau sewu ketemu motivator supaya gue kaya. Wah, bojo ngamuk jadi ada motivasi. Karena pas seminar ngamuk terus kerja keras. Mandi di motivator gue bojo ngamuk. Oh mati bujang ngamuk. Lah apa ke seminar? Seminar motivat. Kalau motivator ulung dari mana? Dari sapa mandi? Misalnya seminar psikiater psikologi. Yo engke di bojo ayu lagi seneng kowe adem dhewe kang ora usah nekani psikiater. Bojo ayu teko ke disewambut wayu sadem dhewe ora apa ketemu psikiater malah bayar bareng. Kok repot apa? Jadi bojo fungsinya loro, nak ngamuk anggapnya motivator. Nafas damai anggapnya psikiater. Tapi kamu itu gak nampak kodok-kodok. Problem orang Islam itu gak nampak kodok. Wanita yang punya watak seperti itu masih dianggap problem. Karena kamu hadun nafsi. Kamu sebagai lelaki merasa fir'on, merasa orang besar. Diamuk tersinggung. Mau nak bojo ini lagi ramah, rayu. Dikarep dia ya, mawanya dianggap ada keinginan terselubung. Terselubung, paling apa dia lu duit, mulanya apian, utak kewel, mulanya udah dora barokah, santai nabi ridha, murang ada jadi wali, pulau nu ngerti kok sama jadi wali orang, kan orang daftar wali kan orang daftar, kan ketoro kok, yang wajahnya ketoro, tapi yo ukuran zaman akhir es wali kafe, asal lo mukmin yo, wali, tapi wali sembiye, seminimal wali nikah nanti anak itu. Nanti anak wedo sing bangga kan berarti gue wali. Karena anak wedo apa kawin anak ibu takut di wali ini wali ini bapak Eva Sekla yo wali. Bukan yang melani Allah Subhanahu Quran gue hebat. Quran mensifati orang mukmin ketika tertekan mereka spontan kadang yakin ditolong kadang putus asa. Pangeran yo maklumi nama buat dunu nabilai dunu. Nah gue pangeran dimaklumi disebut mukhuna lika betul yal mukminuna wal zilzilu zilzalan syadid. Padahal orang mukmin sempat frustasi sangka pertolongannya Allah. Tapi frustasinya orang mukmin itu karena kondisi tertekan bawaan watak manusia. Bukan karena beruntak ambek janjine Allah lan Rasul. Beda nak komentare wong munafik, memang dari awal enggak percaya janjinya Allah dan Rasul. Mereka mengatakan apa ma wa'adana wahu wa rasuluhu illa ghurur. Rasulu paling bodoh. Tapi dalam keadaan seperti itu Nabi itu santai. Masyhur ngene tare-tare. Suatu saat ada seorang sahabat, itu kan kalau ngeduk kondak itu kan pasti ada batu-batu besar yang enggak bisa di mikwal yo. Apa disinggung ngetok watu mikwal bahasa Arabe mikwal. Apa ganjo? Ganjo ya ganjo. Nah, pedang kan saifun, kalau ganjo itu mikwal bahasa Arabe napa? al-mi'wal ya, atau al-faksu, ada yang tarik-tarik faksu apa? Ganjo atau palu yang apa? Gede ya ganjo lah. Ketika diganjo itu tidak bisa, sampai beberapa sahabat paling kuat pun tidak bisa. Terus sampai ada yang tidak kuat, materi Rasulullah itu ada batu di bawah untuk kedalaman kontak, tapi tidak ada yang kuat. Nabi enteng saja, diminta ganjonya, diminta lah, diminta Nabi, karena Nabi itu kekasih Allah, itu diantemkan sama Nabi, itu kayak roti, artinya langsung terbelah. Lucunya ketika terbelah itu ada sinar, di mana orang yang dikontak itu melihat Qasrul Bedo. Qasrul Bedo itu Philadelphia yang ada di Jordan. Dulu kerajaan Rustam itu kan di Jordan, di Philadelphia. Makanya berkali-kali saya ngomong, Philadelphia yang di Amerika itu niru Philadelphia, kota suci Kristen yang ada di mana? Jordan. Itu kelihatan, padahal Jordan dan Medina itu penerbangan 3 jam. Jordan ke Medina itu penerbangan 3 jam. Itu kelihatan. Pas kelihatan Nabi sempat guyon. Ya Nabi itu senangnya guyon, dalam keadaan seperti itu. Cong, kamu sebenarnya menguasai pemerintahan Kaisar, Kaisar yang di Jordan. Dulu namanya ya Syam, semuanya sih apa? Syam. Nah, dulu kan Jordan, Palestina, mana Lebanon itu semuanya apa? Syam, Israel. Terus orang-orang yang di sekeliling Nabi, kan saya ulang lagi, kan ada orang-orang munafik. Mereka punya grup juga. Dulu oleh Muhammad, tambah saraf. Kok iso menguasai pemerintahan Rustam, pemerintahan Kaisar? Kita-kita saja sekedar keluar ngising rawani. Oleh muni ngising, contohnya ngising. Wala yastati ahadun fi mutabarriz. Orang mau ngising aja enggak berani. Saking ketakutannya, kok jare ape nguasai Kaisar, tambah nemen Muhammad. Terus dipecah kedua. Pecah kedua itu sinarnya sampai Irak. Nabi juga komentar, nanti kamu akan menguasai Irak. Ketiga sampai kamu nanti menguasai Konstantinopel. Konstantinopel itu di Turki. Dulu namanya Konstantin. Tapi soal apa? Nabi itu nubuah. Ketika orang enggak percaya karena teorinya enggak masuk akal saat itu, pangeran nurunkan ayat, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tansi wal mulka mimman." Soal raja dan tidak raja itu terserah kehendak Allah, bukan urusan data dan dekat-dekatan. Terus masih cara saiki mukhallah, kalau Allah menghendaki ya ada. Tunggu atau Indonesia saja banyak lah contoh seperti itu. Normalnya ketua partai yang putri presiden harusnya jadi presiden gampang. Kadang yang enggak ketua partai dan anak presiden malah jadi presiden. Kalau Allah menghendaki mau harusnya cara logika kan, yang sudah ketua partai, sudah anak presiden, lebih gampang jadi. Tapi kalau Allah tidak mengendaki, mau apa? Tapi resikonya tauhid kayak seperti itu, akhirnya tidak pati, ya biasa aja anak berprestasi. Mereka berkata, ah kersane Allah. Jadi ya repot juga. Akhirnya tidak ngergani poin prestasi ini, mau. Mereka KPU. Itu ya resiko. Tapi kira di tauhid ya resiko. Kalau di tauhid itu kan KPU. Akhirnya bener kayak ulang rondo. Jadi rontok itu sama dengan intelek, tapi hatinya tauhid. Jadi intelek mau ibu-ibu, pantas-pantasnya kumpul uang ya. Intelek. Sudah akhirnya Nabi guyon lagi parah, ini yang lebih parah. Di antara sahabat itu ada yang ndek, elek. Tapi Nabi ratau menelek, cuma menelek pulau, tapi terkenal sahabat itu elek. Nabi tentu tidak ngentikan elek, karena Nabi ratau ngenyek uang. Surakoh namanya. Surakoh, nanti kerajaan itu setelah melihat itu nanti dikuasai orang Islam. Kamu nanti, saya tuh melihat kamu jalan pakai mahkota yang gak serasi. Nganggo jubah mahkota ya ora serasi. Nabi uga guyu. Guyu sepeneh. Bayangno Surakoh sing paradok elek griting kok nganggo mahkota. Masyhur. Sahabat tuh percaya saja tapi tetap dianggap Nabi uga guyu. Singkat cerita suatu saat Nabi wafat, Abu Bakar mengganti beliau, setelah itu diganti Umar. Diganti Umar, singkat cerita, Umar itu bisa menaklukkan pemerintahan Romawi yang mencengkeram Yerusalem, yang mencengkeram mana itu di Yordan. Singkat cerita, kerajaan Philadelphia itu ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Rustam itu kepelayon sampai mahkotanya itu jatuh. Mahkotanya jatuh, gelalah senengkoro itu surah. Tinggu, orang tinggu suapet dukuyuku. Tetep elek, tetep elek. Tetep elek. Coba bayangkan betapa mukasyafahnya Rasulullah, betapa Nabi itu tahu sesuatu yang akan itu dikatakan Nabi ketika itu dan nunggu peristiwa Sayyidina Umar. Makanya setelah Sayyidina Umar itu menaklukkan Romawi, baru orang ahli Taurat dan Injil namanya Ka'bul Ahbar baru masuk Islam. Padahal dia menani Nabi. Ka'bul Ahbar itu penginjil, petaurat, dia penulis Taurat dan Injil. Tapi zaman Nabi gak iman. Alasannya data yang ada di Taurat Muhammad itu kurang satu. Ini ku masyhur mungkin ana sing hafal nembe Al-Hadis Sani An Yasar bin Atha An Ka'bil Akhbar qala alamani abdi toro ta illa sifron wahidan kana yakhtimuhu wa yadkhiluhu sundum falamma mata fi fatahtuhu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman maulidu fi Makkah wa hijratu fil Madinah wa sultanuhu bisyah. Ka'bul Akhbar itu menangi kanji Nabi, orang-orang menangi-menangi lahir ini Mekah, saya ini benar hijrah ini Madinah, saya benar, saya ini Nabi, saya benar tapi kerajaan Islam yang sama. Jadi kok nang Madinah tunak-tunuk ning Madinah tok ora tok ndindi. Gak gelem Islam. Karena kerajaan Islam syaratnya harus di Syam bukan di Madinah. Singkat cerita, ketika Umar menaklukkan Syam, akhirnya kerajaan Islam itu pindah Syam, masuk Islam, Kak. Wah, singkat cerita mau tukula terus nomali suraka. Itu Nabi guyon dalam keadaan seperti itu. Kowe iso guyon dalam keadaan tertekan seperti itu? Ora iso, Kak. Imanam sepiro, jamu bojo serasa gue. Padahal sebetulnya masih bisa di logika bojomu mulai pas gue kirim. Macam ini cara akal sehat aja, jadi pinter ya bojo. Ngerti orang iso ngake imangan, melok wong tuan. Terus ngerti nak aku di lo iku beban, saya kini nengak no beban. Ono wong lanang sing waras kayak aku. Ayo jawab, ono. Nah, ono di anak no mulai saya iki. Gerakan menerima bojo minggat. Selama ini sinetron kan suami takut istri. Suami pengabdi istri, gak suami positif thinking kepada istri. Lan kula ndek kitab jenenge Durarun Nasoeh niku karangane Habib-Habib Alim sampai ulama-ulama alim sampai sufi-sufi wali. Iku donya sing dikersakno pangeran kabeh indah kan tadi. Ya Habib saya ini punya teman, ketika saya kaya ke saya, terus ketika saya miskin kok ndak menjauhi saya. Malah Habib. Kowe pas sugih dolani kanca ora isin. Kowe iso hormat. Ke pas kere burung wong didolani kanca isin ta ora? Nggih isin lah iya, mlane pangeran gak wis sunah, nak ana kanca mlarat iku kancane ora dolan, ben ora ndelok wong mlarat ben kok i. Nah yo sapa sing tau di Alfa ta Innova terus saiki buruh dadi satpam, isin gak dolani kancane. Ayo. Nara isin wong kelainan. Ya mate maslahate Allah ngene gawe ngene iku mesti maslahat. Wong presiden gawe keputusan wis dipikir meneh pangeran gawe sunah ngene iku mesti wis maslahat. Kamu kok protes? Dan soalnya ngomong bermengono ya keben, nggak baik. Apa emosi nak gak diomong, kan mari jadi udun. Tapi ya ben omong. Tapi tetap sunahnya Allah sebaiknya seperti itu. Akhirnya tenang. Bareng pun di Suroko, mahkota itu kan mahal sekali karena bertatahkan intan emas. Umar itu orang paling adil tentang pembagian ghanimah. Akhirnya sama setelah dipakai Suroko. Gue mau diguyu-guyu sahabat, ah tetap elek gue masuk ke rumah kota, rapas, raimu rapas, awakmu ya rapas. Terus dari Umar, ikhlak ya Suraka, coplok, iku mono ghanimah, engko apa tak bagi nih Baitul Mal, tak bagi nih pasukan. Suraka jadi bantah, lu ini dinas Rasulullah, nasi nganggur aku. Ayo sopo suksina ke, gue donyik saya ini tuh anak Nabi, jago sebenar sing nganggur aku, tapi Nabi unik. Lital bisa. Maksudnya kok kowe sing nganggo Suraka? Jare Umar terus ketok alime Umar. Innama qala Rasulullah lital bisa wa lam yakul litamlika. Masyur. Nabi ku mau ngendikan kowe kon nganggo ora kon duweni. Mulane saiki bar nganggo wis balekno. Saking alime Umar. Innama qala laka lital bisa wa lam yakul litamlika. Akhirnya suruh, ya semenang gue. Nah, tapi menang gedungnya Suraka itu Raja Badian, orang-orang yang moto. Itu Rasul, jadi perang luar biasa Rasul. Mulai ngaji, benro, wong benro. Jadi tetap iman di Nabi, tapi tambah ngaji, tambah nopo. Iman. Kau ngerti betapa Nabi itu orang pilihan. Kondisi seperti isu, iso gue. Itu Nabi gak mau bojo, turunin jawabnya, itu biasa ya santai. Gak tak kok ya Rasul kenapa kau dah bingung bujung ngamuk? Ya tapi orang itu lagi ngamuk ya kan? Ngamuk itu tenang ya. Tapi rapi kau eh, jurah bakal kau eh, jadi umat itu. kere tersinggungan apa? Kere tersinggungan. Nabi ku santai. Pun kula terusno. Mane nak wonten kiai utawa tiyang saleh kok galau iku galau mergo jamu bojo ora duwe dhuwit utang jatuh tempo. Asal galaunya itu galau bawaan manusia itu tidak mengurangi iman, ya. Tidak mengurangi apa? Iman. Terus tiyang sahabat ketika perang Khandaq apa wa tazunnuna billahi dzununa. Niki jelas maksudnya ngendi kenapa al mukhtalifata bin nasri wal yasi. Kadang yakin mesti ditolong pangeran, kadang wis putus. Nah, sekarang saya tanya, putus asa itu dosa besar apa enggak? Dosa besar, tapi ini kan putus asa yang bawaan spontan karena tertekan. Bukan putus asa yang mental. Paham ya? Sehingga putus asa seperti ini dimaklumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Karena tadi sudah guna likabtul yal mu'minuna wa zilzilun apa? Zilzalan syadid. Wahid kolat laning dan nalikane ngucap sopo ta'ifatun sekelompok minhum sangking munafik ayil munafikin teksi sangking kelompok munafik. Ketika dalam keadaan tertekan begitu dikontak, orang-orang munafik komentar begini, ya ahla Yathrib, ya penduduk Yathrib, ya ti Yathrib ardul madinatiku bumi Medina, walam tusraf lan ora dentan wini apa Yathrib buatan ya ahla Yathribin, tapi ya ahla apa? Yathrib mergolil alami yati korono faktor alam wawas nilfili lan wazan fi'il. Maksudnya Yathrib itu alamiah ya wajan dia. Maksudnya podo karo doro bayat ribu. Jika dia guru apa mun mun sorry. Lamu koma orang ono kenyamanan itu mewujud. Mana ni pening kene tengok tengok itu orang ono pantas sih. Orang ono manfaat laku ke di siro kape. Ido mil mimik lan do mai mem bafat kihalan fat khemim lama koma. Ela iko mata di siro ono mukim itu mewujud. Walama kana talan orang ono posisi itu mewujud. Farjiu moko balio siro kape ilama nazilikum maring panggonan-panggonan sira kabeh minal Madinah di sing Madinah. Nabi memutuskan perang itu disambut di luar, tapi jare wong munafik-munafik. Wah, kalau kondisi begini kita pulang saja diteruskan enggak prospek jenis lamu koma, lakum diteruskan enggak prospek. Coba kayak apa sakitnya Nabi? Sudah di tengah-tengah medan laga, sebagian kelompok dari mereka ngajak pulang dan itu cara zahir sahabatina, cara zahir tapi hakikat mereka adalah orang munafik. Wakan lan ana sapa munafiku kharaji wis kadung metu sapa para wong akeh makna Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sila amaring sila. Sila iku apa jabal ning sisi gunung kharijal Madinah iki kang ing njaba napa Madinah dil kita li krono perang. Semoga nek dadi Nabi ku berat. Kula nate pas haji bareng Mbah Mun niku ditudono posisi Khandaq sampai debate Nabi mek para sahabat sampai usule munafik. Dan di antara nasihat Mbah Mun ke saya itu begini, hak kena dadi kiai wis pokoke kudu ngempet. Wong pendapat era dinggo iku mesti gelo. Wong nabi wis wong mesti bener iku. Ketika wong munafik pendapat era dinggo ya gelo akhire dadi munafik. Nek kena dadi kiai pendapat era dinggo iku wis wong mesti gelo. Kayak tadi yang saya contohkan. Ada pengurus masjid santri saya saking kepengen masjidnya rame, kepengen 45 jam orang di masjid. Tapi kita sebagai ulama kan tidak bisa membenarkan umat itu ada yang bakul pentol, ada yang satpam, ada yang supir angkot, ada yang kalau nggak kerja hari itu dipecat, ada yang kalau nggak kerja hari itu istrinya nggak makan karena rezekinya mau sehari-sehari, per hari per, ada kalau nggak kerja hari itu mungkin nggak bisa bayar cicilan. Dan semua ini tahu, ulama tahu semua itu ibadah, asal kerja halal itu ibadah. Tapi kadang pengurus masjid taunya ibadah, nak poso ning jero, itu kan nggak sambung. Buat tentang niat HP mudah-mudahan dari masjid, buat setuju yang rusak tatanan, agama kok dibatasi ibadahnya. Ya mana kan mesti resiko, akhirnya gremu. Ya Allah, sesunat Allah yang gremu. Tidak kuatnya sepi, robar nur Allah. Tapi rasa gelo sama terus gue cap. Anda ini kiai rangan itu rasanya biasa. Gelo ya kegiatan, senang ya kegiatan. Gue antek dewi-dewi, sebenarnya mati dewi-dewi. Sekarang ini suarga tak ingin rokok, biasa wah. Mulanya bener Salman Al-Farisi, karena orang raja cocok. Dia ini ketemu orang raja cocok, ya hormat, ketemu orang cocok, ya hormat. Dia ini nak dicucuk, masyur, Salman Al-Farisi nak dihormati. Gak tahu syukuran. Nah, kurang termasuk orang yang ikuti Salman Al-Farisi. Dia itu gak pernah tak syukuran, nak dihormati orang yang gelap. Alasannya, cong, yang dunia aku rafinat. Nah, gue hormat aku kok air. Masyur kata-kata ini Salman Al-Farisi, di dunia itu gak final. Nanti jong nak ketemu aku ning swarga in dakhaltul jannata fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. aku kok nak mlebus warga, berarti anak karim, orang yang terhormat, harus kamu cucu, kamu hormati. Dan saya harus syukuran karena jadi penduduk surga. Tapi kalau nyatanya saya alih neraka, kan nyucap aku gitu, jadi alih neraka. Mulai yang tadi, subhan. Jadi kena, mulai yang kebenaran orang suarga, tak undang mayuran, tak jah. Jadi kira orang, itu masalah. Tapi aku direncana, syukuran besar besar. Nah aku ngerti apa? Suarga. Tak undang, apa? Asal ketemu tak undang. Jadi bang syukuran yang donyong, tak akeh. Mendingan syukuran suarga, wis ra modal. Wes ana tarian kang widadari wong ra haram ae pasti wes halal. Dibanding ning donya gawe syukuran tarian yo haram. Wes tak undang saiki, wes dadi sok teko. Tapi ada ulama yang mau juga dicucuk. Ya enggak apa-apa. Piye-piye nyucuk itu bentuk tawadhu. Kalau orang tawadhu pasti baik. Sehingga ya harus boleh. Ya sudah ulama itu macam-macam. Sehingga saya kadang yang mau salaman, kadang yang tidak. Karena tadi ulama itu banyak. Dan semuanya benar. Karena mereka ngendikan itu tidak berdasar nafsu. Dia tidak berdasar apa? Makanya kalau ini jadi cucuk, ya buron, kadang ngibatan buron. Karena tadi. Kalau buron melatih tawadhu. Kalau tidak buron, kita sendiri itu ala khotor. Dan semua orang dalam bahan. Kalau nyatanya kita ahli rokok, lalu apa yang dinyoba bujuk? Tapi, nak itu diniati tawadhu, ya sudah kebaikan itu baik. Sayyidina Ali tahu badhe jamaah wonten tiyang sepuh mboten nyelip. Karena nyongkone gak sopan nyelip wong sepuh. Ternyata wong sepuh mau nglangkai masjid. Paham ya? Akhire Sayyidina Ali saking keramate Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi niku mau rukuk itu ditahan, mau iktidal ditahan sama malaikat supaya Sayyidina Ali menangi rokaat. Itu menunjukkan sopan ambek wong kliru wae tetep ndadekno kebenaran dan keramat. Kalau kau nyucuk uang, ternyata orang itu indawa fasek tetap gajaran. Kayak Sayyidina Ali, tawadhu tidak nyelip orang sepuh tadi dihitung kebenaran, meskipun orang tadi tidak perlu dihormati. Kan ternyata orang Yahudi tadi. Jadi kan cerita Sayyidina Ali, apa jamaah ini masjid kan, terus kesusu. Apa kesusu? Orang uang sepuh melaku nunak nunuk, gak diselip. Singkat cerita sampai kanjeng Nabi hampir sholatnya selesai. Tapi Nabi wane, aku hampir sholat selesai, orang iso-iso selesai. Ini ya diganggu sama apa? Dikawal sama malaikat. Warung tua yang mau dintaini jubli ramah-ramah masjid. Getun Sayyidina Ali. Bahkan Kila dalam rakyat itu dia non-muslim. Tapi Kila keramannya Sayyidina Ali itu sampai Allah menahan matahari. Sebagian ulama, pokoknya yang jelas Nabi mau rukuk terakhir itu didangi malaikat supaya enggak berakhir rukuknya. Karena kalau teori fikih, orang kalau menemukan rukuk kan menemukan satu apa? Rokaat. Ukurannya kan menemukan imam dalam apa? Rukuk. Itu artinya pelajaran bagi kita, sopan itu bahkan pada orang non-muslim pun kalau perlu disopani ya masih ibadah. Itu ya ulama itu banyak, jadi kalau suwun biasa mawon, penting itu ono dalile, ojo krono nafsu. Misalnya ada ulama yang suka makmurkan masjid ya baik, wong pendak poso. Sing rada nentang kaya kula ya baik, wong niate ben Islam itu ada di mana? Mana-mana. Sing rada pendapat kaya kowe ya baik. Ngurai so ngaji kok di pendapat, malah aneh. Di pendapat malah aneh. Orang iso istiadat kok di pendapat. Jadi menanggapi ibadah, paham? Ya menanggapi itu. Kalau di pendapat malah bahaya, malah kok malah. Mana aku anggap sampai nih wong pinter. Terus ngerti nara iso menang wong hebat. Berkawabu alam nisful ilmi. Jadi separuhnya ilmu wong wong. Nunggu nangkep muni muno terus, operas paro, siap kok. Enggak tuh, kita udah pengiran wala tak ufuma ale salah kaji. Ailem kamu jangan ngomong sesuatu yang kamu gak tahu. Pun kalau terus nang, jadi Nabi gue berat. Wes keadaan tertekan, melihat sebagian mereka tidak loyal. Seharus itu perang, saya mulai. Lamu kau malakum farji. Wes tadi nulan jaluk pamit sopo farikun sekelompok minum sangkeng poro munafik. An Nabi yang ganti Nabi. Jaluk pamit kerucu yang dalam mulai. Mulai balik ni Medina. Mungkin tengah-tengah medan laga jadi malah pamit yuk mulai. Nak pamit yuk pinter. Alasannya masuk akal. Ya kulu nak podo ngucap sopo al munafikun. Inna buyu tanah aurah. Saat temen rumah kita yuk auratun kosong momplong. Ya Rasulullah. Wong wedok-wedok ni ngomak gak ada wong lanang. Nak ada musuh nyusup. Terus nyuli wong wedok piye. Sama mana yuk masuk akal. Mending apa inna buyu tanah. Auratun. Auratun maknanya sesuatu yang terbuka. Madinah itu terbuka sekali karena tidak ada wong lanang itu nak wong itu anak-anak kita diculik. Masuk akal enggak? Masuk akal. Nggak nang gara-gara wong masuk akal ngomong kok masuk akal terus iya ono munafik. Kabeh perkara kok masuk akal. Iku ono munafik. Nane kadang-kadang ki ngomong ra masuk akal iku mukmin. Nggih niku sae kadang ra masuk akal iku sae bagus. Ngiling-ngilingan nak kabeh biadillah napa? Biadillah. Wa iruhasinatan tegese ora dijogo. Yuksa kang den kuwatir napa ali ing atase Madinah. Atau yuksa kang den kuwatirno apa alaiha apa buyutul Madinah. Ya jadi alasannya masuk akal. Terus sekolah dawuh sapa wa ta'ala Allah menyalahkan mereka wa ma hiya bi aura. Wa ma jalan ora ana te Madinah bi auratin kan kosong lompong. I yuriduna ora ngarepno sapa munafik illa firoron kecuali melayu. Padune melayu wae kok alasane sawangane masuk akal. Padu bali mang bojomu mulai ada. Saya orang laki merasa gak dihargai mulai rapamit. Padune ora ana sing dikumpuli ku aneh-aneh ora harga diri barang aneh-aneh. Biasa wae nek bojomu mulai ya mulai. Enak kembangan bojomu ya marang mertuamu kan selesai. Butuhmu kan diharga diri tapi ra modal iku. Ku munafik. Orang, cuma orang munafik urusan iman, munafik dalam perjodohan ngono. Tapi ku yo munafik. Ora oleh kang urip ngene ora oleh. Arepe mbok mertuamu ing rumah tapi dikirimno dhuwite. Dadi bojomu ora perlu. Mulai dadi tetep iso ngeloni bojomu untuk kiriman. Karepmu kan ngono. Dadi wajurke dipek menange. Bener bojomu yo mulai ben kuapok. Apa yo ndongakno aku, tak ndongakno. Dua aku mandi kan. Jadi sebagai pangeran. Tapi ojo lah, dulu mau bantu mau elak. Tapi anjir gue butuh terapi, penurut dulu. Kalau seneng ngaji kita gue ngalim-ngalim. Karena opo uang nak suka, kok kocok domoro nak melarat orang. Rata-rata awam-awam kan setuju. Setuju gerakan menolak sunnah seperti itu. Dianggap gak loyal lali kocok. Padahal Allah bikin gitu itu maslahat bagi kita. Wisen wong berduwe Innova suke mletei ta itu bariku buruwe wong konangan kanca jajal. Isen to ora? Wisen maslahat piye ya kanca ora dolan. Pangeran luar biasa menane tabarakal ladzi bi yadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kabeh dilakoni Allah tabarak moho berkah moho apik. Mpun ngandel kula. Nganti sampean alime nglangkai aku lagi ngandel pendapatmu dhewe. Pokoke sementara anut kula. Kulo ya ora kepen mbok entep terus. Suatu saat ge sowan nek kulo Gus ilmu kulo mun nglangkai jenengan kulo mun gede. Aku malah seneng yo yo apik. Wong kok ngel-ngel wong juk mulang. Agalah, wong kok ngel-ngel wong juk mulang. Tapi kok aneh ngora-ora maksar nek juk sapa ta ngono liwat dhewe nek wani. Cemplung. Jadi orang munafik muni inna buyutana napa aura. Dewi pengiran napa wa ma iya bi aura iyuriduna napa illa firoro. Iyuriduna ema yuriduna di seorang ngarep nosa munafik illa firoro kecuali melayu minal kita li sanggeng murah. Walau tukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnah tala'a tauha wa ma talabbasu biha illa yasiro. Walau tukhilat umpama dan leboni. Maksudnya ana isu sing dadekno munafik ku tergugah. Walau tukhilat umpama lamun dientegoni ayil Madinah tu disebut Madinah alaihi mengatasi munafik. Min aktoria sanging sisi-sisi ne Madinah nawahiha tegese pejajane Madinah. Semasuk ilu mongko nuli diminta sapa munafik ae salah tegese njaluk uhum munafik sapa ada kudu nang pira-pira sing masuk Madinah. Al fitnah ta ing fitnah misale asyirka tegese musyrik la atau hayatine padha nglakoni sapa munafik ha ing fitnah. Maksudnya gini, dalam keadaan posisi seperti itu kok orang munafik ada yang minta orang munafik misionaris minta mereka jadi Kristen atau minta mereka jadi Yahudi pasti mereka bergegas menjadi non muslim. Artinya ngendikane pangeran wong-wong munafik ngene iku umpama ana fitnah yang menawarkan mereka jadi non muslim pasti langsung menjadi non muslim mergo dari awal kecewa dengan Islam. Dari awal gak tahu di wilayah kita sampai napa Islam sebut apa walau tu khilat alaihim min aqtariha summa su'ilul fitnah ta fitnatan mriki artinya apa ayyishir syirka diajak syirik mesti la atau ha iktine padha nglakoni sapa munafik ha fitnah lafat la atau ha bil madhi lan mat la atau ha wal qasri lan qasr la atau ha kan sami-sami kira asapan kan masyhur tengene kira kita kan ada napa kados tengene juz 14 niku wonten walakot ataina kasab am minal masa ini. Tapi ono sing pendek wa ataina ka bil haqqi napa. Lagi podo-podo ataina ka walqad ataina ka kan pakai panjang. Tapi ono ayat wa ataina ka bil haqqi wa inna lasadiqun. Jadi bil madhi kan mad berarti apa? La atau wal qasri lan qasr la atau napa? La atau maksudnya hamzahnya bukan hanya. Orang keliru hanya sungguh la atau ha orang sembrono atau ngaji sapa. Sekali agar urip urip ngaji sebar mulai ngopi dah meo ngaji gus bae nak jerah mikir makna ora mulai mana nih sebrol aku ini film ini mirah bagang biasa wae ngomong sering ngelam gus ngaji jiran kaya agar anak mikir rapi enak karek tompo bangku ini rapi enak makna nih kok ngantuk turu gus penak dari gus sembrono ngomong seneng kiai kalau sini ngakali. Nek ora enak piye? Seneng kiai makna karek makna ndi? Iku swarga jare karek nutut. Ngono pikirane wis ngono. Dipek enake napa? Atau ha tapi ya ape zaman akhir wis ngene iki wis. Ngalor gitu baca dalem paham ora kene kowe. Seru napa? Yo kitab ibadah, delok ulama ya ibadah, kumpul-kumpul silaturahim. Ibadah. Semua golek sing api-api. Atau ha tegese podo memberikan sapa penduduk Madinah hak fitnah wa fa'alu lan lakoni sapa penduduk Madinah hak fitnah. Maksudnya penduduk Madinah sing munafik boten. Sanaudzubillah min dzalik. Makanya Islam niku nak kacau galau terus niku repot. Wong zaman Nabi mawon nak kondisi kacau kata sing munafik. Apa malah zaman akhir nak wong Islam kacau niku mengke kata sing munafik. Mane kata wong alim-alim kados Mbah Hasyim Asy'ari, kados Mbah Karim, Mbah Mun iku seneng negara stabil. Dibe nak kacau iku resikone wong kecewa. Wong napa? Kecewa. Nah, kecewa iku pikirane macem-macem. Mulane di antara syaraté napa urip iku kudu wasulhu napa? Khair. Damai itu baik. Mesthi damai iku ya mantel ya. Bang damai iku ya apet, tapi piye-piye nak stabil iku relatif lumayan di bang. Kok zaman Nabi wae nak ana geger sebagian mereka akhirnya berpikiran menapa? Mulane zaman napa? Nabi bucu barang itu segera itu dikurangi. Kadang-kadang egomu itu kurangi. Mas aku mulai di bawah melok kira aku tak makani. Monggo dari akan sekali-kali jawab. Enggak baru mulai di no. Orang buat cara ni masih uang lanang tau raya sebelum jual marani tau dia marani. Enggak marani orang di no. Boleh lah ubah mas mulai naik tak pokok. Terimalah kodok kodok. Mau anggar mertua tak kok. Kau uang lanang radis sikap. Kulo dilatih Gus Pak Rido kodok. Jangan kulo dilatih Gus Pak Rido kodok. Nah, jarine Gus Pak sing ngoten niku dilatih Kanjeng Nabi. Kok kodok kodar iku wajib iman dawuhe Kanjeng. Wong lanang mari iku. Sing ngerti nak kere, omah ngontrak, utang sana sini bojone mulas. Kok mergani wong lanang, kurang apa ana lek nyukupi. Kok iso lali lho nak oleh ra nyukupi taunan. Nak nyentak kurang apa ana lek cukup yo opo. Lanang mung mawur. Lah bojone yo kliru, wis dijak mlarat 3 tahun kok wis kesuwen. Kok ora evaluasi pas mlarat awal. Akibatnya kan sing lanang ngrasa mlarat tuh ndak apa-apa. Nyatane 3 tahun mlarat ndak apa-apa. Sajane kan dekne ngonter ketika mlarat pertama. Jadi sing lanang ku evaluasi dini urung dablek. Wis kadung mlarat 3 tahun sabar terus protes kan sing lanang. Miranya kan ndak apa-apa. Wis kadung ngira ndak apa-apa. Mulane ya sing ngantek-ngantek nyaru kandhani kursus. Nak nyomasi ku di fi awalil amri di pertama iku. Ojo wis terlambat. Kire wis terlatih ngene ku kan. Nah 3 tahun melarat kan wis mati rasa, cara Jawa borok mati rasane. Borok pertama kan lara gatel. Nah wis suwi kan cara Jawa borok mati rasane. Orang melarat wis suwi sing wedok mulih. Jare gak ngregani sing lanang. Ora ngapane wis nyukupi. Sing lanang ya lali ora nyukupi kok muni. Mbok njenengan nganti kula jajal kowe bojomu lagi monggo gereaken terus. Mbok bojomu isin dhewe. Mbok nang nganti kula kabeh kodok-kodok. Ngaji Nabi ya santai. Masyhur ketika perang Uhud, wong munafik mentalnya kan cemen. Ya Rasulullah kita pulang. Anggap mawon kita jaga Madinah. Kalau semua perang yang jaga Madinah siapa? Nabi ya monggo gak apa. Masyhur afa wa angka lima adin talabum. Allah mau memaafkan kamu Muhammad ketika memberi izin sama orang munafik ingin pulang. Nabi ya mau Nabi ku enteng guys. Sing pamit mulai yang meni monggo, sing melok perang yang monggo. Karena Nabi tahu, tapi ku kersane pengheran. Kok ora ana hikmah di tenan ana hikmah. Sing pamit berarti pecundang, sing ora pamit berarti hero. Mana kata ya tapi ya nalakal lagi nasodaku wataalamel hadibin. Mereka Nabi ku rawleh tajasus. Dia seneng aku tenan tawuran dia. Dia sing loyal aku tenan tawuran. Nabi itu diharamkan Allah tajasus meneliti gitu. Tapi Allah gak ingin Nabi dijarakno wong munah. Akhirnya ada satu peristiwa sing perilaku iku dadi bukti di sing munafik di sing iman. Ini disebut apa wau angka lima adindalahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaku wa ta'lamal kadzibin. Mulane ngaji, wong ngaji, penurangku pendapat pribadi terus. Sithik-sithik menurut saya harusnya di kowe kudu ilmu apa kok menamune menurut. Quran ra apal, hadis ra apal. Penelitian sosial di kuliah ya untuk biji ra karu-karu. Dadi kiai ya tepakan mergo ra ono liyane wong alim. Akhire masyarakat ini ya ndek wong aja darurat ra ono liyane. Lha iku wong kiai 20 tahun ya ora ono perkembangan, dadi nek kiai iku darurat mergo ra ono liyane akhire ya wis. Berhubung kiai suwe terus pede menurut saya. Tapi ilmune ra tambah. Mau nang ngadil kula ke poe dunyo ya anggar isek dunyo iki mesti wonten pecundang wis kunane napa biasa mau walakot kan wa ma talab batulla ya wa ma talab batulan ora podo menang sapa wong munafik dia ing Madinah illa yasiran kecuali mongso sing sithik. Artinya ketika diajak munafik mereka ndak pikir panjang, dijak kafir juga pikir panjang karena dari awal hatinya kecewa dengan Islam. Walakot kan lan teman-teman ono sapa munafik dhisik iku ahadiku jajini sapa munafik Allah ing apa dhisik tau jajini Allah min qablu saking sedurunge peristiwa berangkat perang mereka janji apa la yuwallun al akbar ora bakal mungkur sapa wong akeh al akbar ing dibut. Mereka tau janji ya Rasulullah kita ikut perang jare Nabi ngono nang mulai enggak ya Rasulullah kita punya komitmen enggak akan pulang di tengah apa jalan jadi apa walaqad kanu ahadu wa min qablu napa la yuwallun al akbar tapi wa kana lan ono padahal wakana lan ana wa duwe janjine Allah iku masulan dimintai tanggung jawab anil wafai saking nggoni bihi bil ahdi. Kul ngucap sira Muhammad layan fa ora bakal manfaati kumi sira kabeh apa al firor mlayu sangko perang. Saiki nak kowe mlayu kok perang ala sampe di mati, apa nak mlayu terus gak mati? Nah alasan nemu ora perang wedi mati apa nak ora perang gak mati. Pangeran dawuh ngoten tengene konteks tiang-tiang munafik zaman Nabi ini. Hei wong munafik, layan fa'ara bakal manfaati kum isiro kabe apa alfiroru lumayu soko perang. Infaratum lamun niat layu siro kabe misali minal mauti saking kematian awil kotli lai terbunuh. Apa nak kemat, apa melari dari medan perang terus gak mati, soalnya tetap mati. Wa idhan nanalikani ngunu infaratum lamun lumayu siro kabe latu matauna ora dan seneng-seneng siro kabe di dunia yang dalam dunia bada firorikum sausim laku siro kabe melayu ni siro kabe illa kualilan kecuali sidi. Artinya gini, orang yang perang juga akan mati sesuai jatah ajalnya. Orang yang mulai ya tetap akan mati sesuai jatah ajalnya. Jadi itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya tentu perang-perang sing zaman Nabi ya, karena fair. Pemimpinnya mesti bener, musuhnya mesti salah. Enak perang zaman Nabi kan enak ngoten kan gitu. Pemimpinnya mesti bener, musuhnya mesti salah. Ya perang zaman akhir repot. Pemimpinnya ra mesti bener, musuh ra mesti salah. Wong musuh ya padha es. Jadi ra iso ngiasno dalam konteks sekarang dengan zaman Nabi. Misalnya aku perang kok pede, kadang musuhku padha Islam. Aku dhewe ra mesti bener. Zaman Nabi kan enggak, pemimpinnya mesti bener dipandu wahyu, musuhnya mesti salah. Jadi yo pede. Sehingga ada bener-bener furqan. Nabi itu furqan pemisah antara hak dan apa? Jadi nah, itu sekali enggak ikut perang ya tentu oleh Nabi dihukumi munafik. Tapi misalnya sekarang Arab Saudi ada masyarakat yang enggak ikut perang melawan Yaman. Enggak bisa kamu vonis orang Saudi munafik dijak perang Yaman kok ora gelem. Padha orang Yaman yang diajak perang Arab Saudi kok orang Yaman enggak mau ora iso disebut munafik. Karena tadi keputusan perang dengan Arab Saudi enggak mesti benar, Arab Saudi perang sama Yaman keputusannya enggak mesti. Musuhnya ora mesti. Salah. Lah seperti ini enggak bisa saling dihukumi munafik. Paham ya? Jadi konteksnya beda. Napa? Konteksnya kale kowe seneng trawe 20 ora iso ngkumi sing wolu salah. Wong sing wolu ku ya salat. Kowe wani darani ngene iku ora salat. Kowe darani salat elek. Sing wolu mau wis 20 elek ya ora iso salat kok elek. Ya biasa wae. toh nanti ono akhir. Cocok kan nak wis. Nah, harap cocok kan. Wis warga dul mlebu. Cocok kan. Kowe dhisik terawang bro, waduh. Aku bro, kowe bir 20. Dite opo wis wargane kan ora piye-piye. Lah masalahnya nak ketemune den rokok. Lah engko nak ketemu rokok sebabe ora perkara 8 mek 20. Salam ning dunyo demen. Lah kowe malah nyopet. Akhirnya tetap traweh ora sebab ngono lho. Iya ta ora? Kan gak mungkin orang bun rokok. Kenapa pun bun rokok? Mari terawih puluh, gak ono. Kenapa pun bun rokok? Mereka terawih ku rong puluh. Tapi nak bus warga tetap nambah poin. Cek sing terawih puluh, cek sing. Jadi problemnya ya. Jadi kenapa dulu yang gak ikut Nabi langsung difonis munafik? Karena Nabi mesti benar, musuhnya mesti salah. Tapi sekarang misalnya orang Yaman diajak pimpinannya mengarawan Arab Saudi. Atau orang Arab Saudi diajak Salman enggak mau perang sama orang Yaman, ini enggak bisa divonis munafik. Karena keputusan perang enggak mesti benar dan musuhnya enggak mesti. Nah, soal ada kebijakan negara, ya urusannya negara, mungkin punya pertimbangan tertentu untuk perang. Itu kan mirip dulu ketika Pak Karno zaman konflik dengan Malaysia. Pak Karno marah-marah besar ingin nyerang apa? Malaysia. Kemudian orang Malaysia ya ada PD, Indonesia Muslim, orang Indonesia ya enggak PD kalau diajak ngelawan Malaysia karena Muslim. Ya kadang barokah enggak pede, hanya barokahnya enggak pede, enggak kaulan wahidan menjadi tidak. Jadi orang itu ngaji, selain ngaji Quran juga ngaji fakta, sehingga kita stabil dalam berpendapat. Terukur, berarti kabeh ono konteksnya. Nabi sendiri juga pernah berdamai sama kafir Mekah, tidak semua orang kafir dimusuhi. Nabi juga pernah berdamai dengan kafir apa? Mekah masyhur itu dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Yang penting jenengan ngaji. Mungkin gak di mental pecundang munafik itu cepet menangi di mana wah cepet menangi di mana. Wa'idan nalikane mengkono infaratun lamun melayu sirokabe latu matau naura din seneng no sirokabe fitinya yang dunia baca sirokikum sausum melayu ni sirokabe ilah kalian kecuali sidik mana ni sidik kuning dunia mesti mau sidik iku bakti ya tak ajali kum wong urip ning dunia mau ngentek no jatah nopo ajal-ajal sirokabe subhanallah wa bihamdihi wa tadakhulihi wa tadakhulihi وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته Yeah.